Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Malam ini kita dipertemukan kembali di majelis ini untuk kajian rutin kita, dan ini nikmat yang besar, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali bermajelis . Semoga kita termasuk yang mendapatkan keutamaan bermajelis zikr, bermajelis ilmu dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang utamanya dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa tidaklah satu kaum berkumpul di satu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah kecuali turun kepada mereka nazalat alaihimus sakinah, turun sakinah ketenangan kepada mereka. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa haffathumul malaikah, mereka dikitari oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah memuji-muji mereka di kalangan malaikat yang dekat di sisinya. Barakallahu fiik. Pembahasan kita dalam mengkaji kita buku panduan mudah mengurus jenazah telah sampai pada bab akhir dari buku ini, yaitu penguburan jenazah, dan kita telah sampai pada tata cara yang beberapa, yang kelima. Tata cara kelima. Nah, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, yunsabu alaihi al-labinu nasban wa yushaddu ma baina hadhihi al-tin al-muthra li'alla yanhal al-turab 'ala al-mayyit. Ditegakkan bata atasnya menutup liang lahat. Nah, setelah jenazah dimasukkan dalam lahat, ya, dengan tata cara yang telah lewat, kemudian lahat itu ditutup, ya, dengan ditegakkan bata atasnya menutup liang lahat, dan celah-celah yang ada di antara susunan bata-bata itu ditutup dengan tanah liat yang basah agar tanah tidak tercurah atas jenazah. Baik, penjelasannya, tata cara ini kami beri judul disunnahkan menutup liang lahat dengan bata. Disunnahkan menutup liang lahat dengan bata dan menutup celah-celah yang ada antara susunan bata-bata itu dengan tanah liat yang basah. Ini yang kita dengar ini menurut pendapat Ahmad pada kebanyakan riwayat, pada kebanyakan riwayat darinya, dari Imam Ahmad, yang dianggap benar pada mazhab Hambali. Ini pula mazhab Syafi'i. Ya, jadi ini mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Dalilnya adalah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu yang berwasiat saat kematiannya. Hadis riwayat Muslim, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ilhadu li lahdan, buatkanlah untukku liang lahat. Wasibu 'alayya al-labina nasban kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tegakkanlah bata-bata atasku sebagai penutup liang lahatku sebagaimana yang dilakukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nah, ini dasarnya. Dasarnya dari hadis ini. Jadi Rasulullah SAW penutup liang lahatnya adalah bata. Maka saat bin Abi Waqqas berwasiat agar kuburannya juga seperti itu. Lahat seperti lahatnya Nabi, kemudian penutupnya bata seperti penutup lahatnya Rasulullah. Nah, sekarang butuh kita pahami apa bata yang dimaksud di sini di hadis. Apa bata yang dimaksud pada hadis labin, ya, yaitu bata. Labin atau bata yang dimaksud di sini adalah bata tanah liat yang tidak dibakar. Bata tanah liat yang tidak dibakar, yakni terbuat dari tanah liat yang dicampur dengan air, lalu dicetak menjadi bata seperti cetakan bata, ya. Lalu dijemur di bawah panas terik matahari hingga mengeras tanpa dibakar. Ya, bata yang seperti ini kami sudah lihat masih digunakan di pedalaman orang-orang Arab dulu ketika kami berburu pada Syekh Mubin di Yaman, di Darul Hadid Damat Sa'adat di Yaman, kan ma'had Syekh itu di lembah dikelilingi gunung, ya, dikelilingi gunung, kita di lembah. Nah, itu masih daerah pedalaman. Nah, pedesaan gitu. Sekitar kita kebun-kebun anggur, ya. Nah, masyarakat di situ, rumah-rumah mereka sebagian bertingkat tinggi, sekian tingkat, tapi rumahnya rumah tanah, bukan semen. Terus batanya, bata ini, bata tanah liat ini. Jadi tanah liat di kolok, ya, dengan air, ya, di, kemudian biasanya pakai tambahkan jerami, pakai jerami itu penguatnya. Kemudian dicetak seperti bata. Kemudian dipanaskan di bawah terik matahari sampai mengeras. Sudah prosesnya sampai di situ. Itu yang kemudian dipakai untuk bangun rumah. Nah, pakai tanah liat juga. Jadi bukan semen, tapi pakai tanah liat untuk menempelnya. Nah, pakai kayu-kayu untuk menggunakan dahan-dahan kayu. Nah, itu ada yang tinggi sekian tinggi ke atas. Nah, dan di sana kan hujannya sedikit, jarang sekali turun hujan. Kita seperti kita, oh, jika di tempat kita habis. Nah, habis. Nah, itu kalau turun hujan kan kadang-kadang ya, turun hujan itu juga ya ada yang runtuh-runtuh sebagian. Nah, nanti diperbaiki lagi. Tahan cukup. Nah, itu yang dimaksud bata seperti itu yang dimaksud. Jadi memang mereka biasa menggunakan bata seperti itu sejak zaman dahulu. Nah itu yang dimaksud penutup lahat Nabi Rasulullah SAW seperti itu. Nah, Al-Imam Ahmad juga menyukai penutup lahat dengan khosob. Khosob itu, ya, dalam beberapa referensi yang kami lihat di Sanul Arab, Al-Qamus, Nah, yaitu bambu dan semisalnya. Nah, batang tumbuhan yang strukturnya berupa tabung dan buku ruas seperti bambu atau yang lainnya. Nah, dan celah-celah yang ada ditutup dengan rumput kering. Nah, kalian tadi pakai tanah, tanah liat itu pasangannya tanah juga. Celah-celahnya ditutup pakai tanah, intinya tidak ada celah yang tersisa. Yang berikutnya ini yang dinukil dari Imam Ahmad, jika tidak pakai itu, pakai bambu dan semisalnya, dan celah-celahnya ditutup dengan rumput kering. Nah, namun beliau Imam Ahmad lebih mengutamakan bata tanah liat yang tidak dibakar. Nah, di tempat kita kan prakteknya tidak, kita tidak mengenal itu kan. Nah, bata tanah liat kita tidak mengenalnya. Mungkin yang kita kenal ya penggunaan kayu ya. Nah, bambu. Sebagian orang pakai bambu juga ya. Iya kan? Sebagian pakai papan. Intinya kemudian jika ada celah-celahnya itu ditutup lagi, tutup lagi. Potongan-potongan bambu atau apa biasanya dipakai? Hah? Pakai apa? Nah, baik. Jadi akhirnya kita ibnu Qudamah menyatakan tidak disukai menutup lahat dengan sesuatu yang telah dibakar api, dengan harapan agar jenazah tidak tersentuh api neraka. Nah, berdasarkan hal ini tidak disukai menggunakan bata merah atau batako, sebab bata merah proses pembuatannya dengan cara dibakar. Adapun batako terbuat dari campuran pasir dan semen, sementara proses pembuatan semen dengan cara pembakaran. Nah, kami komentari ini, kami nukil, kemudian kami komentari apa yang disebutkan ini ya. Namun ini hasil ijtihad belaka dan tidak ada dalil yang menjadi pegangan. Nah, tidak ada dalil yang menjadi pegangannya. Nah, mengatakan bahwa tidak suka untuk perhatian sesuatu yang tidak dibakar api dengan harapan agar jenazah tidak tersentuh api neraka, tidak ada dasarnya, tidak ada dalil yang menjadi pegangannya. Nah, hasil ijtihad mereka saja. Tentu saja, selama tanah liat yang tidak dibakar ada, itulah yang lebih utama daripada menggunakan bata merah dan bata kok. Nah, kami nukil dari Al-Lajnah Da'imah, yang diketahui Ibnu Baz berfatwa boleh menggunakan bata kok yang terbuat dari semen, tetapi lebih utama menggunakan bata tanah liat yang tidak dibakar jika ada. Kemudian Ibnu Utsaimin berfatwa lebih utama menggunakan bata tanah liat yang tidak dibakar, tetapi jika butuh menggunakan yang telah dibakar, ini bata yang kita kenal ya, sudah warna merah yang dibakar, ya, karena bata tersebut tidak kuat menahan timbunan dan akan pecah jika menggunakan bata tanah liat yang tidak dibakar, akan pecah, tidak kuat menahan timbunan, sehingga butuh pakai bata yang sudah dibakar, bata merah di tempat kita, itu tidak mengapa. Boleh. Nah, jadi tidak ada dasar untuk melarang atau mengatakan tidak disukai menggunakan sesuatu yang telah dibakar. Nah, itu hasil dilihat yang tidak ada dalilnya. Alhasil, kesimpulannya ya, alhasil masalah ini seperti fatwa Lajnah Da'imah yang diketahui oleh Ibnu Baz. Diketahui oleh Syekh Ibnu Baz. Kata mereka, dalam masalah ini terdapat kelonggaran. Jadi tergantung pada apa yang ada. Tergantung apa yang ada. Ya, ketika penguburan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat di yang dimiliki ketika itu oleh orang-orang yang menguburkan, ya, itu yang digunakan. Baik berupa bata, batu maupun kayu sebagai penghalang antara jenazah dan tanah yang menimbun. Ya. Tadi sudah kita dengar di masyarakat kita pakai bambu atau pakai apa? Papan. Nah, antum mungkin mereka biasa menutup celahnya dengan pakai terpal. Nah, ini apa yang ada dimanfaatkan? Tidak ada pembatasan di sini. Jadi lajnah da'imah yang dipimpin Syarifah mengatakan terdapat kelonggaran. Nah, jadi tidak, jika tidak ada sama sekali yang bisa digunakan untuk itu, jenazah dikuburkan apa adanya dengan lahat. Ya, andaikan di tempat yang di situ terbatas, tidak ada kayu, tidak ada bambu, tidak ada apa yang bisa dipakai menutup lahat, misalnya. Nyari batu untuk lahat juga enggak ada. Akhirnya gimana? Apakah lahatnya tetap dibiarkan terbuka kemudian ditumbun? Di sini lajnah mengatakan jika tidak ada sama sekali yang bisa digunakan untuk itu, jenazah dikuburkan apa adanya dalam lahat meskipun tertimbun tanah secara langsung. Ketika memang tidak ada sama sekali. Nah, ya ini tentang lahat. Kemudian, adapun liang syak, ya kan sudah kita lewati yang merupakan sunnah. Ya, yaitu lahat. Nah, ya, lahat dan yang lebih utama lahat itu di dinding arah, di dasar dinding arah kiblat. Itu kan digali di dasar dinding arah kiblat. Nah, digali ke samping. Nah, sudah kita belajar juga ada yang lainnya disebut apa? Syak, yaitu digali di dasar kuburan di bagian tengah, dan ini dipilih apabila tidak memungkinkan pakailah lahat, misalkan tanahnya berpasir, strukturnya berpasir dan sebagainya, gampang runtuh jika dikikis di bagian dinding. Ya, dikikis akan runtuh, maka boleh pakai syak. Nah, syak bagaimana cara menutupnya? Nah, syak ini kan ini andaikan ini dasar kuburan, maka di sini dasar kuburan. Ini kan aman, tidak runtuh ya. Adapun di dasar dinding kuburan dikikis. Nah, ini jika tanah berpasir susahnya runtuh, maka berarti pakai syak. Nah, bagaimana cara menutup syak? Adapun yang syak, dinding-dinding liang tersebut, dinding-dinding liang tersebut diberi bata yang mengitari jenazah. Nah, jadi ditambah bata-bata mengelilingi jenazah di pinggiran-pinggiran, di tepi, ya, di bagian pinggir liang itu. Nah, susun bata. Kemudian diberi atap dengan bata yang menutup liang syak tersebut. Ya, jadi ada bata-bata yang mengelilingi. Kemudian kan mungkin bisa pakai papan di atas saya. Baik. Atau kalau saya misalkan di sini ya, diberi atap dengan bata yang menutup liang syak tersebut, dan agar atapnya diangkat, ditinggikan sedikit dari permukaan supaya tidak menyentuh jenazah. Nah, jika sulit pakai bata, pakai apa? Pakai papan. Nah, khawatir misalkan panjang balanya tidak nyampe, ya kan? Berarti kan pakai papan, pakai bambu. Kemudian ditinggikan supaya atapnya ini tidak menyentuh jenazah. Dan hendaklah atapnya diangkat, ditinggikan sedikit dari permukaan supaya tidak menyentuh jenazah. Celah-celah yang ada di antara susunan bata tersebut ditutup dengan tanah liat yang basah atau yang lainnya tadi yang sudah kita pelajari seperti pada proses menutup lahan. Hal ini dilakukan agar tanah liat tidak tercurah atas jenazah yang diletakkan di dalamnya. Sudah aman di dalam syak, ya, sudah tertutup rapat, tidak celah, kemudian ditimbun kan begitu. Nah, kemudian mengenai apa yang digunakan menutup liang syak, pembahasannya sama dengan apa yang digunakan menutup lahat. Sudah disinggung, pembahasannya sama. Jadi jika kita mengacu kepada fatwa dan da'imah tadi, maka ada kelonggaran sesuai apa yang ada yang termudahkan saat pemburan. Nah, wajib. Jika tidak ada sama sekali yang bisa digunakan untuk menutupnya, jenazah dikuburkan apa adanya dalam syak, meskipun tertimbunkan secara langsung. Ini jika memang tidak ada. Selama ada, maka diupayakan apa saja yang bisa dipakai. Nah, masalah ini tambahan pembahasan masalah hukum menaburkan dua genggam tanah dengan kedua tangan sekaligus, dengan kedua tangan sekaligus seperti ini. Seusai menutup liang lahat, seusai menutup liang lahat, menaburkan dua genggam tanah, ya, dengan kedua tangan sekaligus, seusai menutup liang lahat. Apa hukumnya? Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan Al-Imam Ahmad rahimahullah menyatakan hal itu disunnahkan. Hal itu disunnahkan. Dirajihkan oleh Asy-Syaukani, As-Sun'ani, Al-Albani dan Al-Utsaimin. Nah, jadi tarjih Syaukani, As-Sun'ani. Dua alim besar, ya, imam yang ada di negeri yang di masanya. Nah, kemudian di masa kita Al-Albani, Al-Utsaimin. Terdapat riwayat lain dari Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa ia berkata, jika dilakukan, perhatikan kata Imam Ahmad, jika dilakukan hal itu baik, jika tidak dilakukan tidak mengapa. Ya. Artinya riwayat ini dari Imam Ahmad seakan tampak dari ucapan itu, mana ucapan itu tidak memastikan bahwa itu sunnah. Nah, jika dilakukan baik, jika tidak dilakukan tidak mengapa. Tetapi riwayat yang pertama, ya, dari Imam Ahmad sama dengan Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i, gurunya itu Imam Syafi'i, bahwa itu disunnahkan. Nah, kita pelajari dari segi dalil apa yang menjadi dalil dalam masalah ini. Dalam hal ini terdapat hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala jinazati ثم أتى الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalati salah satu jenazah, ya. Kemudian beliau mendatangi jenazah itu dan menaburkan tanah dengan tangannya ke atas jenazah dari arah kepala tiga kali. Dari arah kepala tiga kali. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Nah, ini maksudnya setelah dalam kuburan. Nah, akan tetapi hadis ini diperselisihkan oleh ahli hadis. Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, salah satu imam ahli ilal, ya, ahli ilal itu ahli penyakit hadis. Beliau menghukumi hadis ini sebagai hadis batil. Ini penilaian siapa? Abu Hatim Ar-Razi. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam kitab At-Talhis, Abu Hatim adalah seorang imam. Tidaklah ia menghukuminya sebagai hadis batil kecuali setelah jelas baginya. Namun terdapat hadis yang lain. Ini hadis lain, bukan hanya itu. Hadis-hadis yang lain yang semakna dengannya yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam At-Talhis. Kata Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab As-Sailul Jarrar, setelah menyebutkan penguat-penguat itu, kata Syaukani, hadis-hadis ini saling menguatkan satu sama lainnya, sehingga menunjukkan bahwa hal itu ada dasarnya dalam syariat. Jadi digabungkan seluruh riwayat yang ada bisa saling menguatkan sehingga menunjukkan bahwa perkara itu ada dasarnya dalam syariat. Ya, begitu pula ini menurut siapa tadi, Syaukani. Begitu pula menurut Al-Albani. Seandainya hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu memang benar berpenyakit, yakni lemah seperti kata Abu Hatim Ar-Razi, maka seperti kata Al-Albani, gabungan hadis-hadis itu dapat lagi menguatkan untuk dijadikan hujjah. Artinya apa? Hadis-hadis itu dhaif, tapi tingkat dhaifnya, tingkat lemahnya tidak parah, tidak keras. Ya. Bukan dhaif jiddan, bukan sangat lemah dan semisal itu. Ya. Yani kelemahan yang ringan yang jika digabungkan bisa naik derajatnya menjadi apa? Hasan li ghairi. Hasan li ghairi artinya dia bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini maksudnya. Ya, Asy-Syafi'i Al-Albani. Bahkan Al-Albani rahimahullah menghukumi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tersebut yang dinilai muhaddits batil. Al-Albani tidak setuju. Al-Albani menilai sebagai hadis sahih berdasarkan zahir yang tampak lahiriah dari sanad. Yang jelas penilaian Abu Hatim Ar-Razi seperti itu dan beliau ahlinya di bidang ini, ya. Tetapi ada hadis-hadis yang lain yang sudah kita dengarkan, hadis-hadis yang lain yang saling menguatkan. Nah, jadi kemudian terdapat pula akar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu hatta fi qabri ibn al-Mukaffif. Ali radhiyallahu anhu menaburkan tanah dengan tangannya pada kuburan Ibnu Al-Mukaffif. Riwayat Al-Baihaqi dinyatakan sahih oleh Al-Ahmad dan Al-Albani. Ya. Ini akhir ini menguatkan amalan Ali bin Abi Thalib, menguatkan riwayat dari Nabi di atas. Ya. Gabungan dhaif yang saling menguatkan itu. Nah, riwayat Ali ini dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad. Kami nukil di sini riwayat Al-Baihaqi dinyatakan berderajat sahih oleh Imam Ahmad dan Al-Albani. Nah, berarti ini bisa kita amalkan. Ya, bisa kita amalkan. Nah, menaburkan dua logam tanah dengan kedua tangan itu seusai menutup liang lahat. Jadi jika liang lahat sudah ditutup, ya, kemudian mulai ditimbun, nah di situ kita bisa menggenggam dengan dua genggam tanah kemudian menaburkannya ke dalam kuburan. Nah, mengamalkan ini. Adapun membaca zikir pada setiap taburan yang dianggap baik oleh sebagian ahli fikih, ya, ada zikirnya gitu. Ada zikir yang ditetapkan oleh sebagian ahli fikih. Itu tidak ada dasarnya sama sekali. Itu hasil ijtihad. Lagi-lagi hasil ijtihad dan tidak ada dasarnya. Jadi tidak perlu kita amalkan. Tidak usah kita amalkan. Nah, karena tidak ada dasarnya. Oleh karena itu, ya, diingkari oleh Al-Albani dan Al-Ufaini. Bahkan dua imam, Imam Al-Albani, Imam Al-Ufaini mengingkari zikir. Jadi yang pakai zikir. Ya, amalan saja tadi. Ya, menaburkan dengan dua genggam tangan. Kemudian terkait tata cara ini ada peringatan, yaitu menguburkan jenazah dengan peti. Ya, yang sudah kita pelajari penguburan, ya, dalam kuburan, dalam lahat atau dalam apa tadi? Syak. Itu, ya. Nah, bagaimana dengan memasukkan jenazah dalam peti kemudian dikubur dalam peti? Menguburkan jenazah dengan peti adalah amalan tercela dan menyalahi sunnah. An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan dalam kitab Al-Majmu', ya, kitab kajian Nawawi Majmu' Syarh Al-Muhaddab, bahwa hal itu makruh. Hukumnya apa? Makruh. Penguburan pakai peti, kata Nawawi, makruh. dalam pandangan seluruh ulama makruh. Makruh itu artinya dibenci, tidak disukai. Baik, Ibnu Qudamah rahimahullah berkata dalam Al-Mughni. Ini kata Ibnu Qudamah, tidak disukai menguburkan jenazah dengan peti karena hal itu tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu. Lagi pula hal itu mengandung unsur tasabbuh. Mengandung unsur apa? Tasabbuh. Tasabbuh itu meniru-niru. Meniru-niru siapa? Ahli dunia. Meniru-niru ahli dunia. Nah, ini keterangan Ibnu Qudamah. Berikut keterangan Al-Lajnah Da'imah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Berfatwa mereka berfatwa dalam fatwa Al-Lajnah. Sunnah penguburan adalah tidak menguburkan jenazah dengan peti. Baik peti tertutup maupun peti terbuka. Sebab hal itu tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dengan sabdanya dan tidak pula dengan amalannya. Tidak juga dinukilkan dari para sahabatnya radhiyallahu anhu. Seluruh kebaikan diraih dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Kullu khair fi ittiba' hadi an-nabi. Tiba salafin as-salih. Ya, semua kebaikan yang kita raih dengan kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi, jalan Nabi. Mengikuti ya pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Sebaliknya, seluruh kejelekan akan didapatkan dengan mengada-adakan amalan baru yang tidak ada tuntunannya. Ya. Kejelekan-kejelekan itu akan didapatkan dengan mengadakan amalan-amalan baru yang tidak tuntunannya, dikarang-karang. Nah, lagi pula itu meniru, tasyabbuh, meniru orang kafir. Kata Lajnah, lagi pula hal itu mengandung unsur tasyabbuh, meniru orang kafir. Nah, itu ahli dunia yang dimaksud oleh Ibnu Qudamah. Tasyabbuh, meniru ahli dunia, maksudnya orang kafir. Orang kafir kan ahli dunia. Bukan ahli akhirat mereka. Mereka tidak percaya akhirat, tidak beriman dengan akhirat. Nah, puncak ya ilmu mereka. Nah, mablaghu ilmihim dunia. Cita-cita mereka dunia. Masa depan mereka dunia. Semuanya berakhir di dunia saja. Beda dengan orang beriman. Masa depannya akhirat, cita-citanya akhirat, ya. Dunia hanya sementara. Di dunia hanya musafir, bagi kamu musafir saja melintas menuju akhirat. Nah, jadi hanya menyiapkan bekal menuju negeri, ya, masa depan yang akan kekal abadi akhirat. Nah. Jadi hati-hati dengan hal-hal yang sifatnya tasyabbuh, meniru orang kafir. Nah, terkait dengan tasyabbuh orang kafir, Ibnu Taimiyah sebagai tambahan, Ibnu Taimiyah rahimahullah, at-tasyabbuh fil zahir yuridu at-tasyabbuh fil batin. Kebiasaan meniru-niru orang kafir, tasyabbuh dengan orang kafir pada perkara lahir, pada perkara lahir dalam hal berpakaian, dalam hal ya aktivitas tertentu, amalan tertentu. Nah, termasuk pembahasan kita sekarang dalam hal penguburan pakai peti gitu ya. Nah, dalam hal-hal yang merupakan khasnya mereka, kemudian kita tiru, kita contoh. Berawal dari meniru mereka dalam perkara yang sifatnya lahir, itu akan mewariskan peniruan nanti dalam perkara batin. Nah, jika sudah masuk dalam perkara batin, sudah bahaya, karena nanti mengarah kepada i'tiqad. Nah, baik, dia sudah mengarah ke i'tiqad, bahaya. Nah, nanti bisa lama-kelamaan kemudian akhirnya mengagumi orang kafir, memfigurkan orang kafir, ya, sampai akhirnya kemudian ada unsur kesukaan dan kecintaan pada orang kafir, lama-lama kemudian bisa nanti menuju kemurtadan, bahaya. Itulah sebabnya tasyabbuh ini dilarang, ditutup. Nah, baik. Al-lajnah da'imah juga berfatwa jika ada kebutuhan. Nah, ini fatwa lajnah berikutnya. Jika ada kebutuhan yang menuntut untuk meletakkan jenazah dalam peti sebelum penguburan, ada tuntutan hajat, kebutuhan untuk diletakkan dalam peti, tidak mengapa dilakukan. Namun tidak boleh dikuburkan dengan petinya, melainkan harus dikeluarkan dari peti saat penguburan. Kecuali, ada pengecualian lagi, jika ada kebutuhan yang menuntut untuk dikuburkan dalam keadaan tetap dalam peti itu. Seperti hanya jika jasadnya telah membusuk atau telah hancur dalam peti, kan tidak mungkin lagi dikeluarkan, ya? Nah, terpaksa, ya, maka dikuburkan dengan petinya. Nah, jadi berawal tadi ada tuntutan hajat untuk dimasukkan ke peti, entah apalah hajatnya, ya, ada suatu perkara sehingga dimasukkan dalam peti. Nah, baik. Kemudian ketika tadi dikuburkan, dikeluarkan. Nah, namun dikarenakan agak lama dalam peti, misalkan karena tuntutan hajat tadi, kemudian ternyata kondisi jenazah, ya, membusuk atau hancur, nah, maka dikuburkan dengan petinya. Baik, barakallahu fiik. Kalau bisa yang jika ada, bisa tanya jawab sih. Nah, kita memanfaatkan tanya jawab sih. Jika ada hal-hal yang ditanyakan terkait materi atau hal yang lainnya. Nah, ada problem-problem yang mau diajukan. Setelah. Nah, di sini tadi kami beri judul hukum menaburkan dua genggam tanah dengan kedua tangan sekaligus seusai menutup liang tanah. Jadi setelah menutup, jadi mulai ditimbun. Ya, di situlah kita ikut menaburkan. Kalau ditaburi sebelum pembatas lahat dipasang, nanti kena mayatnya langsung. Nah, ya. Jadi tunggu sampai pembatasnya terpasang semua, sudah siap ditimbun, kan? Sudah boleh ditimbun, nah, di situ kita tabur. Ya. Jelas, ya? Ada yang lain? Oh, okay. Apa? Kalau biasa kuburan berair, berair, jadi dinasihkan paksa masuk apa yang kita lakukan? Oh, lahatnya. Rusak nanti. Hah? Harus yang harus diakali, disiasati supaya lahatnya tidak tergenang air karena rusak nanti jenazah. Dengan cara pakai tenda gitu kan. Pakai tenda di atas api. Hah? Dari bawah. Butuh disiasati, artinya jangan dipaksakan langsung diletakkan, kemudian setelah itu ditutup, kemudian jenazahnya tergenang-genang di situ. Nah, jangan rusak nanti jenazahnya. Jika memungkinkan, bagaimana biasanya punya pengalaman disiasati pakai apa? Ah, sampai di pompa, ya di pompa. Itu karena bersama dengan hujan atau memang area pengukurannya berair? Area pengukuran yang mungkin jadi masalah ya, daerah berair. Harusnya area pengukuran jauh dari air, jangan di daerah berair. Nah, artinya jika ada solusi ya di area pengukuran yang aman, yang tidak berair di mana di musim-musim seperti itu. Kalau misalnya kuburan itu banyak tergenang air atau sendiri, bisa menimbun sebelumnya. Misalnya persiapan untuk tanah kuburan itu dipertinggi dengan timbunan. Supaya menghindari dari kejadian. Bisa, tidak masalah, tidak masalah. Iya, tidak masalah. Oh, supaya menghindari masalah tadi kan? Iya, iya. Nah, karena rusak itu jelas jika seperti itu tergenang kita. Sudah tidak ada pilihan lain, tidak ada juga pengukuran lain yang di wilayah itu misalkan yang aman sama saja semuanya, terus tidak mungkin tidak dikubur kan begitu, sudah diupayakan diupa di tetap saja apa kan begitu, kalau sudah kondisi terpaksa ya harus dikuburkan, tidak mungkin disimpan di atas kan begitu. Nah, ya sudah di luar kemampuan kan begitu. Kalau sudah musim banjir, bukan hanya jenazah yang hanyut, orang-orang yang hidup saja bisa hanyut. Nah, ya sudah kondisi darurat ya, terpaksa ya. Kalau memang sudah tidak ada kemampuan, di luar kemampuan ya. Wallahu a'lam. Cukup umum. Masuk bersama Nisha. Barakallahu fiikum. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaik.